بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tadi tentang termasuk dari istiqamah di atas manhaj salafus salih, istiqamah di atas al-haq dengan selalu membenci dan membantah yang menyalahi Quran dan sunnah, tentunya berdasarkan ilmu dan hujjah. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ رَأَى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان. Yang memiliki pengalaman khibrah, pengalaman punya pengetahuan tentang wahyu yang Allah utus Rasulnya dengannya, yang tahu tentang ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan mengetahui bahwa kebanyakan orang yang diisyaratkan tentang keagamaannya, artinya dianggap orang fulan, orang alim, tertuju kepadanya pandangan, terarah kepadanya telunjuk, ini dibanggakan orang dan ditokohkan sebagai tokoh agama. Mayoritas orang yang semacam itu disenangi, dipuji oleh kebanyakan orang, dia akan tahu kalau kebanyakan mereka itu justru orang yang paling sedikit agamanya. Semakin dia ditokohkan oleh orang awam, semakin dianggap alim, semakin tampak nyata kalau dia itu orang, semakin minim agamanya. Karena dia mendapati semua itu dengan diamnya dia dari berbagai kemungkaran yang ada pada kebanyakan umat, mendiamkan kemungkaran terjadi, membiarkan batasan-batasan syariat disia-siakan, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci dan diperangi, bahkan dalam keadaan dia barik, dingin-dingin saja, tidak ada marah, cemburu karena kebenaran dan sunnah dilanggar, dilecehkan, maka yang semacam ini syaitan akhras, syaitan yang bisu, sebagaimana yang berbicara dengan kebatilan syaitan nafiq, syaitan yang berbicara. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad asar, annallaha auha ila malakin minal malaika, bahwa Allah mewahyukan kepada malaikatnya, anikhsif biqaryati kada wa kada, hancurkan desa ini, desa itu, dengan adab waliyadzubillah khasab, telan mereka oleh bumi, dibinasakan. Faqala rabbi kaifa wa fihim fulan al-abid, malaikat ini karena iba dan tidak tahu tentunya, mengatakan, ya Allah, bagaimana engkau hendak hancurkan desa ini sementara di situ ada fulan abid, ahli ibadah kepadamu, selalu berzikir, beribadah. Qala bihi sabda, kata Allah kepada malaikatnya, justru mulai dari dia, khosab, azab ini, engkau mulai dari si abid itu, si ahli ibadah tadi. Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya yauman qat, karena dia sekalipun atau sehari pun tidak pernah merah padam wajahnya karenaku. Artinya dia tidak pernah cemburu marah karena Allah, karena agamanya dipermainkan, syariatnya dilanggar. Dia diam-diam saja, tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah, tidak pernah merah wajahnya ketika agama Allah dipermainkan. Mulai dari dia. Wallahiyadzubillah. Diriwayatkan pula oleh Ibni Abdul Barr dalam Tamhid rahimahullah, annallaha subhana auha ila nabiyyin min anbiya'i, bahwa Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari para nabinya alaihi wassalam, an kulli fulani zahid, katakan kepada hambaku itu fulan yang ahli zuhud, amma zuhduka fid dunya faqad ta'ajjalta bihi ar-raha, adapun zuhudmu di dunia untuk dirimu sendiri sudah kamu dapati keuntungannya nyata, yaitu kamu rahat. Kalau kamu tidak tersibukkan dengan dunia, tidak terganggu dengan hiruk pikuknya dunia, maka di satu sisi zuhudmu terhadap dunia, walaupun itu ibadah, kebaikan, di sisi lain itu keuntungan yang langsung kamu dapati di dunia. Kamu yang tenang. Dikala orang bisa sumpek, dikala orang tekanan batin, tekanan pikiran, ini itu stres, ngurusi dunia, kamu tenang. Maka keuntungan bagi kamu sendiri, zuhudmu. Wa amma inqita'uka ilayya faqad takassabta bihil izza, adapun engkau terfokus beribadah kepadaku, engkau telah dapati pula kemuliaan dengannya, kembalinya kepada si hamba itu sendiri, keuntungan pribadi baginya mendapat kehormatan dan kemuliaan. Kata Allah kepada nabinya untuk menyampaikan kepada ahli zuhud itu, walakin madza amilta fi ma li alayka. Tetapi pertanyaan Allah padamu, apa yang kamu lakukan untukmu? Afwan, apa yang kau lakukan untukku, kata Allah? Apa yang engkau amalkan untukmu, yang itu untukku, astagfirullah. Apa yang engkau amalkan untukku, kata Allah, yang itu kewajiban atasmu. Apa yang engkau persembahkan untukku, kata Allah, yang itu merupakan kewajibanmu, hakku atasmu. Qala ya Rabbi wa ayu syai'in laka alayya. Dia menjawab, wahai Rabbku, apa memang yang menjadi hakmu dan itu kewajibanku? Hamba, si manusia, apa yang itu menjadi hakmu bagimu ya Allah dan itu kewajibanku? Qala hal walaita fiyya waliya au adaita fiyya aduwa. Kata Allah, apa engkau berwala kepada waliku, memberikan loyalitas, wala, cinta, membela orang yang membela Allah, membela agamanya, membela kebenaran, berdakwah padanya. Apa engkau pula berada memusuhi, antipati kepada musuhku, musuh Allah yang menentang dan menyalahi Quran dan Sunnah para ulama salaf? Apa engkau musuhi mereka, engkau benci mereka? Itu hak Allah atas hambanya yang tidak ditunaikan oleh si hamba dengan baik. Ada berzuhudnya keuntungan bagi dia, rahat, dia tenang. Adapun fokusnya dia dalam beribadah, dia stressing di situ, juga keuntungan bagi dia mendapatkan kemuliaan. Lalu apa yang untuk Allah yang dia persembahkan, yang itu kewajiban dia? Yaitu ini, berwala kepada kebenaran dan orang-orangnya, membela, mencintai mereka. Seperti Imam Ahmad tadi sebutkan kepada Musaddad ibn Musarhad, cintai ahlus sunnah dengan apa yang ada pada mereka, taati dan ikuti, berkeyakinanlah seperti keyakinan mereka, bela mereka, berloyalitas pada mereka, dan membenci musuh-musuh Allah. Berwala, berbarok. Atsar disebutkan juga oleh Ibn Abdul Bar tadi di dalam Tanwir. Dengan demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, yang membantah ahlu sunnah, yang membantah ahlul batil, ahlul ahwa, hizbiyin, pada hakikatnya mereka merahmati yang menyalahi kebenaran itu. Selain dia sendiri dengan membantah telah merahmati dirinya sendiri, karena dengan dia membantah, dia selamatkan dirinya dari dosa meninggalkan ingkarul munkar, sementara dia orang alim, faham dan berilmu, mengerti itu kewajiban dia, hak Allah yang harus dia tunaikan, dia selamat dari dosa itu. Demikian kata Imam Ibnul Qayyim seperti dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dia merahmati dirinya sendiri sebelum dia merahmati orang lain, sebelum dia merahmati yang dia bantah, bahkan yang dia tahdid, yang dia hajar, rahmat. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa rahmatun bi'umumil khalq, dan itu pun rahmat kepada segenap umat manusia. Hatta yahdharul munharif anis sawab wa yajtanibul wuku'a fima yad'u ilaih, sehingga umat bisa berhati-hati dari yang menyimpang ini dan menjauh dari seruan-seruannya, seruan-seruan yang menyimpang, agar umat tidak ikut serta dalam dosanya, karena kalau dibiarkan semakin menumpuk dosa orang ini, si dai ini yang menyeru kepada kesesatannya, miskin. Makanya dengan dia dihentikan, rahmat bagi dia supaya tidak menumpuk dan bertambah dosanya. Rahmat agar tidak semakin banyak dosa dan kesalahannya, tidak semakin banyak orang terfitnah karenanya. Dari Afim Al-Ahwal diriwayatkan oleh Uqayli dalam Du'afa, Khatib dan Tariq Baghdad, Al-Lalikai dalam Sulus Sunnah. Asim Al-Ahwal menyatakan, jalasku ila Qatadah, aku pernah duduk bersama Qatadah, Imam Qatadah ibn Di'am As-Sudusi rahimahullah. Fadzakara Amr ibn Ubaid, di majlis Qatadah menyebut-nyebut Amr ibn Ubaid, dicela, dijarah, dijelek-jelekkan. Fawqa'a fihi faqultu ya Abul Khattab. Asim Al-Ahwal merasa enggak tepat ini, enggak enak. Amr bin Ubaid tampak orang khair, orang akhlak, orang begini begitu. Kif kota dan menjarah dan mencelanya. Maka kata Asim, wahai Abul Khattab, punyanya Qatada, ala aral ulama yaqa' ba'duhum fi ba'd, bukankah kita tidak pernah melihat para ulama itu ada yang mencela satu pada yang lain? Artinya mereka semestinya saling menghormati, saling menjaga, bukan seperti ini mencela, membicarakannya. Qala, kata Qatada menjawab, ya Ahwal, wahai Al-Ahwal, lakabnya Asim, awala tadri anna ar-rajula idza ibtada'a bid'atan fayanbaghi la an tudzkara hatta tu'lam. Tidakkah kamu tahu orang itu jika melakukan kebid'ahan harus disebut agar diketahui dan orang bisa waspada, bisa berhati-hati dengannya, tidak tertipu dan tidak terbawa pada penyimpangannya. Harus kalau disebut, mana orang bisa tahu, mana orang bisa waspada. Fajitu min indi Qatada wa ana mughtam liqaulihi fi Amr ibn Ubaid, kata Asim, setelah dari kota ada itu aku mu'tam. Mu'tam ini gham, beban dalam hatiku, beban dalam benakku, pikiranku. Gak enak. Kota ada mencela Amr bin Ubaid. Wa ma ra'aitu min nusuki Amr wa Ubaid wa hadiyih. Karena yang aku tahu ini, ibadahnya Amr bin Ubaid, hadyu itu akhlaknya tanpa orang, masya Allah, bukan orang yang beringat kemudian tutur katanya ngelantur ngawur seperti orang fasik, itu bukan. Amr bin Ubaid orangnya masya Allah, ibadahnya kelihatan orang akhlak, masya Allah, ibadahnya hadyu, sikapnya, hormatnya ke orang, tutur katanya, baktinya kepada orang tuanya, wah ininya, jenggotnya mungkin, pakaiannya ininya, secara lahirnya membuat orang terpesona. Sehingga asimal ahwal merasa gak pas ini kota ada kayak orang seperti ini dicela. Lah kalau yang dicela itu orang fasik, durhaka pada orang tuanya, gak mau nuntun, gak mau ini, atau kemudian gak pernah sholat di masjid, atau hali cukuran jenggot misalnya, atau musbil atau yang ini, ya wajarlah dicela. Nah orang seperti Amr bin Ubaid akhlaknya yang sedemikian rupa kayak gak enak asimal ahwal, sehingga dia beban betul dengar omongan Qatadah ini. Muhtam kata dia. Fawada'tu ra'si binisin nahar. Maka sampai di tengah hari aku ngantuk tidur. Fa'idha ana bi Amr bin Ubaid bin naum. Mimpi dia. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Amr bin Ubaid. Wal mushaf fi hijrihi. Dalam keadaan mushaf Al-Qur'an Karim di pangkuannya. Wa huwa yaqra'u aya min kitabillah. Amr bin Ubaid menggosok, menghapus atau mencoret-coret ayat dalam Quran yang tidak sesuai dengan akal dan pendapatnya. Qultu subhanallah, tahuku ayat min kitabillah. Aku ingkari. Subhanallah, kif kamu Amr, ayat kamu coret, kamu gosok, kamu hapus. Qala inni sa'iduha. Ya sudah, kata Amr, akan aku kembalikan lagi nanti ayat ini. Fatarakahu hatta hakkaha. Dibiarkan, tapi kemudian dia coret lagi ayat lain lagi. Fakultulahu a'idha. Aku ingatkan lagi, kembalikan, kamu tadi janji mau kembalikan, malah kamu hapus yang lainnya. Qala inni la astati. Kata Amr bin Ubaid, aku enggak bisa mengembalikannya lagi. Artinya ditunjukkan kepada Asim al-Ahwal hakikat Amr bin Ubaid, bahwa menilai orang bukan dari tampang lahirnya, bukan dari ibadahnya, hanya karena akhlaknya, hanya karena ini dan itu. Kefikohan untuk orang itu bisa kamu percaya, kamu ambil agamamu darinya, ilmu lebih dari sekedar kesolehan dia. Kata Imam Malik ibnu Anas, aku dapati di masjid ini, Masjid Nabawi tempat beliau, sekian banyak orang, orang soleh, kalau masing-masing dari mereka diamanati baitul mal, segudang emas, dinar atau dirham dari Baitul Mal, masing-masing diamanatkan padanya, wallahi dia terpercaya karena solehnya dia, karena amanat dan akhlaknya terjamin, gak akan dia curang untuk nyuri, nyambil dan korupsi, gak akan. Demi Allah terpercaya masing-masing orang ini kalau diamanati Baitul Mal. Tapi wallahi kata Imam Malik, tidak satu pun dari mereka aku percaya dalam masalah hadis. Tidak satu pun dari mereka aku percaya dalam masalah hadis. Tidak bisa aku ambil ilmu hadis darinya. Karena ilmu beda dengan kesolehan. Kesolehan untuk dia sendiri. Adapun kamu mengambil dia sebagai orang yang kamu dengar ilmu agama darinya, beda lagi. Soleh-soleh pada dirinya, alhamdulillah. Tapi salah ilmu itu menentukan agamamu, kayak orang ini seperti apa akidahnya, seperti apa manhajnya, seperti apa muamalahnya, kebenciannya kepada ahlul batil, walaknya kepada ahlul haq, seperti apa. Sementara dia bersama ahlul batil dimanapun dia berada, ya bersama mereka, minhum wa fihim, di negeri sini, di negeri sana, ya bersama mereka selalu, di acara-acaranya mereka, di daurah-daurahnya mereka, di acaranya mereka, dijadikan ikon dan if kamu rela mempercayakan agamamu kepadanya hanya tampan kesolehannya, wala haula wala quwata illa billah. Seperti kata Imam Qatadah rahimahullah, jika orang itu ada kebid'ahannya, ada penyimpangannya, dan itu berdampak kepada orang lain, berbahaya, harus disebut. Dan itu kewajiban seorang alim, hak Allah atasnya menasihati hamba-hamba Allah yang lainnya. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah setelah membawakan akhbar tadi, Qatadah dan Asim, famithlu haula la budda min dzikrihim wa tasyrib bihim. Maka memang orang-orang seperti ini harus disebut, harus sebarkan. Li'anna ma ya'udu 'alal muslimin min dararihim idza turiku a'dhamu min ad-dararil hasil bidzikrihim wa tanthiri 'anhum. Karena kalau dibiarkan mereka, madharatnya jauh lebih besar kepada kaum muslimin dibanding madharat yang terjadi jika mereka disebut, jika mereka ditahdid. Dengan kamu diamkan, madharatnya justru lebih besar, merusak dan meracuni sekian banyak umat. Idza kana sababu tarkit ta'in al khauf min at tafarruq wal adawa. Jika memang sebab kenapa tidak disebutkan secara langsung, takut itu memecah belah atau permusuhan terjadi. Wala syakka anna tafarruqa bainal muslimin wa bainad da'in al-bid'ah wahdahum idza uqima 'alaihim ashalu min at-tafarruq bainal muslimin wa madad da'in wa man syaya'ahum wa taba'ahum. Dan tentunya tidak diragukan perpecahan antara muslimin dengan yang menyeru kepada kebid'ahan itu lebih mudah dibanding perpecahan antara muslimin dengan para dai-nya, orang-orang yang mengikuti dan yang terpengaruh oleh mereka. Wa idza ta'arada ad-dararan fal murtakab akhaffuhuma wa ashaluhuma wa ba'du syari'ah wa min jami'i. Dan jika ada dua madarat berbenturan, ya yang lebih ringan yang diambil. Memang ada madaratnya dua-duanya, tetapi ini madarat dengan mereka ditahdi, dengan mereka dibongkar kebatilannya lebih ringan jauh dengan kalau didiamkan. Dan sebagian kejelekan memang lebih ringan daripada keseluruhan kejelekan. Kapat ilyadil muta'akila itlafuha ashal min itlafin nafs. Wahada sya'nu syara' abadan an yutraha hukmul akhaf wiqayatan minal atqal. Seperti misalnya keputusan untuk tangan diamputasi atau kaki misalnya atau tangan, ya madarat tentunya, akhirnya orang ini nggak punya tangan, potong wal iyadu billah, ya misalnya kena gula atau apa yang akut harus dipotong, pincang akhirnya nggak punya kaki satu, ya madarat memang. Tapi jauh itu lebih ringan dan lebih baik baginya ketimbang dibiarkan menjalar penyakitnya ini, virusnya atau apa kesana kemari, bisa ke livernya, ke jantungnya, ini akhirnya mati. Dan itu lebih berat. Maka ini walaupun madarat juga jauh lebih baik, lebih ringan, diamputasi, diberhentikan di situ, tol. Dan itu sifat syariat selamanya. Yang lebih ringan itu yang diambil supaya selamat dari yang lebih berat madaratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian hendaknya kita sebagai seorang muslim dan mengaku cinta kepada salaful ummah, kembali kepada mereka, hendaknya benar-benar jujur asidq ma'allah dalam kembali kepada mereka, betul-betul mereka yang jadi panutan, betul-betul mereka yang menjadi suri toladan bagi kita para ulama yang memang tampak jelas nyata perjuangannya dalam dakwah ini. Para masyayikh sunnah yang sepanjang hidupnya kita tahu pembelaannya kepada dakwah ini, tabbatahumullah wa iyana ala dini, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Shalal Fauzan, dan para ulama sunnah yang lain, itu yang menjadi panutan kita. Makanya pernah Syekh Rabi Hafizullah sebutkan membantah mereka yang mengatakan bukan zamannya sekarang seperti Umar Ibn Khattab, seperti para imam salaf yang tegas demikian rupa dengan ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Tidak tepat sekarang zamannya begini, begini mereka. Nanti semakin parah, makin semakin jadi nanti ahlus sunnah semakin sulit begini. Kata beliau justru madarat banyak terjadi karena mereka tinggalkan jejak para ulama salaf. Semakin menjadi-jadi mereka, semakin tersebar dan semakin dahsyat kebatilan mereka, semakin berani. Kalau saja mereka menerapkan sedikit, umat ini mau menerima dan mencontoh seperti Umar Ibn Khattab, bagaimana beliau perlakukan Subair, pukul kepalanya, walaupun tidak setingkat itu kata beliau, tapi ketegasan, tahdzir, disebutkan, dibantah dengan ilmu, dengan hujjah, akan teredam banyak madarat dan kebatilan dari umat ini. Lau annaka nadaita hayyan la asma'tahu walakin la hayata liman tunadi. Seperti penyair katakan, kalau saja orang hidup yang kamu panggil, kamu akan memperdengarkan, artinya dia akan dengar, dia hidup, masih punya pendengaran. Tapi apa daya yang kamu teriaki, yang kamu panggil-panggil, tidak punya kehidupan lagi, orang mati. Kamu teriaki, woi, bangun, bangun, sampai tenggorokanmu putus pun enggak akan bisa dengar dia. Artinya peringatan ini hanya berguna bagi yang hidup hatinya iman al-qasam awwa syahid, bagi yang mau mendengar dan hadir hatinya siap untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, kepada yang Ia cintai dan Dia ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum membatalkan perjanjian kerja di tengah jalan karena dalam perjalanan kontrak kerja didapati adanya kemaksiatan seperti ikhtilat, pergaulan dengan ahli maksiat? Boleh, dan itu yang seharusnya syarat itu menjadi kewajiban untuk dipenuhi selama itu tidak bertentangan dengan sunnah, dengan syariat. Al-muslimun ala syurutihim, muslim itu terikat dengan perjanjian dan syarat-syarat mereka, di antara mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halala, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, haramkan yang halal. Batil. Wa kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'atu syart. Dan setiap perjanjian syarat yang bertentangan dengan Quran maka itu batil walaupun 100 syarat atau perjanjian. Hanya saja pengalaman kamu lebih baik ke depan kamu pertegas di awal perjanjian, selama ini dalam kebaikan, dalam koridor syariat, jika ada pelanggaran maka kita berhentikan ini itu, sehingga tidak ada ruang bagi partnermu untuk bisa menipu atau merugikan kamu. Apa ada kisah hidup Rasulullah SAW yang menceritakan tentang seorang sahabat yang kurang beradab dalam pergaulan kemudian dilarang hadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alam sepanjang pengetahuan saya nggak ada. Tetapi kata-kata sahabat yang kurang beradab ini perlu dibenahi. Tidak ada kalau dari kalangan para sahabat. Ada mungkin dari kalangan biduan, orang Badu, orang Arab dari pedalaman gurun pasir sana. Nah, mereka keras dan kasar adabnya, manggil nama Rasul saja Muhammad. Para sahabat enggak berani panggil dengan julukan beliau ya Rasulullah, menundukkan kepalanya seakan burung di atas kepalanya takut terbang. Adab sekali mereka di depan Rasul. Tapi Badui enggak punya aturan. Kadang mereka minta sesuatu dengan menarik baju Rasul seselang, terkadang hingga tergores, terluka leher beliau karena kasar, baju beliau keras, ditarik oleh si Badui ini, minta onta, minta kambing. Tapi Rasul seselang dengan senyum, dengan ini. Walhasil, kalau memang orang itu tidak beradab, ya yu adab, diajari adab bagaimana yang seharusnya. Nah, untuk kemudian dia berbenah diri. Nah, atau langkah berikutnya bisa diambil sesuai kemaslahatan yang dilihat oleh seorang alim. Bagaimana yang dimaksud dengan kaidah taklif yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti yang beliau sebutkan, jika memang kemaslahatan tidak memungkinkan untuk dihajar, untuk ditahdir karena satu dan lain hal, maka taklif ini yang lebih dilakukan, diambil kedekatannya untuk dia lebih dekat kepada sunnah. Tidak berarti kamu mengorbankan agamamu. Kadang seperti para ulama salaf sebutkan, kunna inna wujuhana la tadhaku ila aqwam wa qulubuna tal'anuhum. Terkadang wajah kami ini tertawa, senyum di depan sebagian orang walaupun kalbu kami melaknatinya. Kami benci luar biasa padanya, tapi terkadang ini orang dikhawatirkan kejahatannya, kita tidak mampu membendung itu ini. Kadang oh, kita harus jaga diri ini. Penerapan itu pun yang kita dengar dari beberapa ulama seperti Syekh Rabi sendiri, hafizahullah. Wah, ini ijtihad Syekhul Islam rahimahullah, dan beliau siapa beliau, keilmuannya ma'ruf, tidak diragukan lagi. Hanya saja kata beliau, yang kita tahu dari para ulama sunnah sebelum Syekhul Islam tidak ada yang berkata demikian. Artinya yang kita tahu dari para imam seperti As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf, Imam Baghawi, Imam Barbahari, dan para imam salaf ketika menyebutkan ini, menyebutkan secara umum Imam Ahmad dan yang lainnya, dihajar, ditahdid, dijauhi. Makanya juga kata beliau yang menguatkan ini, kita melihat seperti Imam Ahmad, beliau mentahdir Harith al-Muhasibi, beliau mentahdir pulaan-pulaan tokoh-tokoh kebedaan di zamannya. Padahal apa guna, apa berguna tahzir itu kepada mereka? Apa ada hasilnya? Kan enggak ada. Merekanya tetap dalam kesesatannya. Sikap tahzir Imam Ahmad, sikap keras Imam Ahmad, tegasnya kepada mereka, dalam tanda kutip, kepada merekanya tidak begitu efektif. Terbukti mereka tetap enggak berubah, enggak kemudian merasa sadar. Oh, kalau gitu anak keliru, dijauhi Imam Ahmad, ditahdir berarti anak ini salah, anak harus berubah menjadi baik. Enggak. Ya tetap seperti itu mereka. Tetapi dengan tetap itu, apa berarti pula Imam Ahmad mencabut tahdirnya, mencabut sikapnya? Tidak juga. Tetap saja Imam Ahmad dalam sikapnya mentahdir dan menyuruh umat untuk menjauh darinya. Allah Ta'ala alam, yang jelas itu yang kita tahu dari para ulama kita. Kalaupun Syekhul Islam seperti tadi dipertimbangkan masalah nasab, tetapi bukan seperti yang mereka pahami, seakan mengabaikan sama sekali maslahat dirimu sendiri yang meninggalkan kamu menjauh darinya. Kalau kamu gak bisa mentahdir, jangan ditahdir. Kamu gak bisa menyuruh orang menghajar dia, jangan disuruh, tapi dirimu sendiri. Siapa yang nyuruh kamu harus taklif? Bukan berarti kemudian kamu harus datang dengan dia, bergaul, larut bersamanya, ikut acaranya, atau kamu mengundang dia, kemudian makan-makan bersama, ngakak-ngakak, ketawa kesana kemari, cerita akrab dan ramah tamah sedemikian. Bukan itu yang dimaukan oleh Islam. Tapi kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi ikhwan, tetangga, Jamilur Rahman atau Bin Bas yang mengetahui tentang ia uturat, tapi tetap mereka mengambil agama dari dai-dai mereka dengan alasan ikhwan itu mau belajar aja dulu, karena syubhat itu hanya urusan para ulama. Dan kata dia, kitab yang kami pelajari sama dengan kamu, yaitu salafiyin. Tentunya tidak benar, ini juga syubhat. Bagaimana dia mau belajar dulu kebenaran sementara dia tidak mengetahui di mana kebenaran itu diambil, dari siapa? Subhat itu urusan ulama. Ini juga bersayap. Apa yang dia maukan? Kalau yang dimaukan subhat yang rumit, artinya yang perlu pembahasan dan penilaian para ulama, nah memang urusan ulama. Kita menunggu apa yang difatwakan dan dijawab oleh para ulama. Memang dalam hal ini urusan para ulama, yang di luar kemampuan kita, subhat-subhat yang rumit dan pelik, kita kembalikan pada ulama. Kemudian kita mendengar dan mengikuti dengan hujjah dan dalil yang mereka sebutkan. Nah, adapun yang jelas, artinya talibul ilm pun tahu kalau itu subhat dan tidak benar, dia pun boleh berbicara berdasarkan ilmu dan hujjah yang dia punya. Itu pun kenyataannya mereka tidak konsekuen. Kalau urusan para ulama, ya saya para ulama sudah berbicara. Syekh Rabi sudah bicara tentang Yahud Turas, Syekh Ubaid berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi berbicara, Syekh Mukbil berbicara. Kan sudah berbicara, dan para ulama. Dan ya, urusan para ulama, ya saya ulama sudah berbicara. Lalu apa sikap kamu? Kamu apakan? Katanya urusan para ulama, sudah dikembalikan ke ulama dan sudah berbicara ulama. Seharusnya kan kamu ambil, kamu taati. dengan bukti-bukti dan ilmu yang mereka sebutkan. Tapi mana kenyataannya? Karena ini cubat-cubat syaitan saja untuk menyesatkan orang dari manhaj yang hak. Adapun alasan kitab yang dipelajari sama, ya tentunya kalau enggak gitu mana bisa mereka mendapati mangsa untuk menjaring simpati orang, ya dia gunakan kitab-kitab yang sama, nama-nama yang sama. Makanya seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, aku tahu mereka tahu, afwan, mereka ahlul bid'ah tahu kalau aku ini cinta kepada kalian, keumuman ahlu sunnah di masa beliau, bahwa aku menginginkan kebaikan kalian, menginginkan untuk kalian selamat dari kejelekan. Secara umum mereka tahu. Makanya kata Syekhul Islam, mereka menampakkan diri berwala padaku. Mereka menampakkan diri cinta, hormat, memuji-muji Syekhul Islam. Nama ini jadi apa? Idola atau jadi ikon gitu loh. Umat kan akhirnya memuji Syekhul Islam, berarti minana ini dari kita ini, masya Allah, ahlu sunnah. Buktinya muji Syekhul Islam, kalau dia musuh kan gak mungkin memuji, menyebut-nyebut Syekhul Islam. Kadang orang yang dangkal keilmuannya segampang itu mengambil keputusan. Misalnya ini orang yang apa gitu, nyebut bin Baz berkata begini, Syekh Utsaimin, Fauzan, berarti masya Allah dari kita ini, menyebut-nyebut bin Baz. Atau kitabnya dipakai Fathul Majid, Usulul Salasah, atau Kasus Syubhat atau apa misalnya, berarti kan masya Allah. Tetapi justru ujian bagi mereka orang yang menjadi pilar dalam masalah-masalah semacam ini. Makanya para ulama sebutkan bahwa beberapa imam dijadikan ukuran. Yang mencintai fulan, ketahui dia ahlu sunnah. Yang membenci fulan, dia bukan dari ahlu sunnah. Kalau keumuman mungkin, tapi pilar-pilar ini, beberapa nama ini yang ma'ruf kebenciannya, perjuangannya, membantah ini itu, orang-orang semacam ini berani mereka baca kitabnya Robi bin Hadi al-Marqali, bantahan kepada Ayyub Tura, membagi-bagikan kitabnya Syekh Robi. Ada, tunggu sampai linggis mengambang. Ya gak mungkin. Ya, sengaja yang dia mau yang lentur dan yang misalnya bisa disepakati oleh kedua pihak. Bin Baz untuk jebakan awal sebagai batu loncatan yang disenangi oleh keduanya, nama-nama ini atau buku-buku yang semacam ini. Di situ tampak warna asli seseorang kalau sudah menginjak nama-nama ini tadi, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi. Alhasil, makanya mereka di sana, di Madinah, di Mekah, di Riyadh, sampai mengeluarkan nama, disebarluaskan nama mereka, nama-nama orang yang jelek, orang yang harus ditinggalkan, perusak, memecah belah umat. Sebutkan namanya Robi bin Hadi, Muhammad bin Hadi, Abdullah Bukhari, Ubaid Al-Jabri, fulan, fulan, fulan. Nggak dimasukkan nama-nama fulan, fulan, fulan yang dalam tanda kutip. Jangan disalahpahami berarti bin Baz, enggak. Bin Baz imam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam di zaman ini seperti para ulama sebutkan. Tapi yang kita maksud nama-nama lain yang terkadang cenderung ke mereka dan dipakai oleh mereka, digunakan dalam acara-acaranya, daurah-daurahnya. Dan bukan jaminan kalaupun dia anak dari seorang ulama besar. Bagaimana pendapat tentang Habib? yang mengingkari jamul kalimah dengan anggapan bahwa itu sebagai sikap hizbi. Karena jamul kalimah ajaran dan bahkan prinsip dalam syariat sangat penting. Bahkan syariat diturunkan untuk itu, mempersatukan umat ini. Dan tidak ada ayat, tidak ada hadis kecuali menyerukan, mengajak kepada persatuan, kepada kesatuan, persaudaraan, dan mencela semua yang namanya perselisihan dan perpecahan. Ma'ruf ayat-ayat tentang itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqa hadits rasul dan yang lainnya. Hanya saja yang dikehendaki bagaimana caranya dan apa yang dimaksud dengan jamul kalimah ini. Bukan berarti jamul kalimah kamu rangkul semua pihak dan diam, tidak boleh membantah, tidak boleh membicarakan penyimpangan dan kesalahannya, dihormati pendapatnya, dihargai, enggak boleh disalahkan. Enggak benar, justru itu memecah belah. Pelanggaran terhadap syariat Allah. Justru yang menyeru kepada kebenaran, membantah yang batil, dia yang mempersatukan umat, dia yang jamul kalimah. Sebagaimana Syekhul Islam bicarakan dalam mukaddimah fatwa beliau tentang al-aslu fil jamaah. Bagaimana tentang orang yang memvonis orang yang menerapkan prinsip hajar sebagai orang yang taklid kepada ustaz tertentu? Nah, tergantung, kalau penerapan ini tidak berdasarkan bukti dan hujah, kamu hanya mengikut begitu saja, ya tentunya taklid yang jelek dan tidak baik, tercela. Tapi ketika kamu diterangkan alasannya ini, dia punya hujah, punya bukti, dan ini menyalahi ini ayat, hadis, fatwa, penjelasan para ulama, para masyayikh, maka bukan taklid yang semacam ini, bukan taklid yang tercela. Kita yang semacam ini pun artinya umum. Misalnya kita dalam mensikapi tokoh-tokoh kesesatan, Abdurrahman, Abdul Khaliq, Salman Al-Auda, apa juga dikatakan taklid kepada para masyayikh, para ulama? Karena yang berbicara para ulama. Syekh Rabi berbicara, Syekh Al-Bani, Syekh Bin Baz, bahkan taklid kita berarti kepada mereka, karena menghajar mereka. Dan kita mentahdir bahkan orang untuk menjauhi kaset-kasetnya, buku-bukunya, dan seterusnya, majelisnya. Ini bukan taklid yang semacam ini, karena kita tahu hujahnya mereka berbicara. Bagaimana mereka memprovokasi umat, memusuhi pemerintahnya, takfir. Pemikiran khawarij itu ada pada mereka, pengkafiran, dan seterusnya. Maka jika memang berdasarkan hujah, bukti dan ilmu yang disampaikan, kamu bukan muqallid, bukan orang yang taklid. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.